minta sama Allah, ya Allah biar suami sayang sama saya, itu yang benar. Yeah. Niatnya ibadahnya karena Allah. Baru dalam ibadah kepada Allah, minta apa yang kita minta. Begitu caranya. Iya. Ya, jangan salah niat. Betul ya. Dwi di tidak ada tempatnya ini mudah-mudahan terjawab. Dan saya yakin banyak di antara kita juga yang suka salah ya Bu ya. Jadi jangan salah niat. Salah niatnya gitu. Kita puasa pengen cepat dapat jodoh, padahal puasa ya hanya untuk Allah gitu untuk Mak ya. Untuk Allah, dalam kita berpuasa kan lagi dekat sama Allah, lagi ibadah. Ya. Di situ kita mohon apa yang kita inginkan. Ya. Itu yang betul. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaan Dwi. Dan sekarang saya bacakan fax yang sudah masuk di 560-7234. Ya. Ini dari Ibu Ita di Jakarta, faxnya nomor 62449 sekian. Mengenai nafkah melalui mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya menikah tahun 2007. Sekarang alhamdulillah sedang hamil 7 bulan dan tinggal di rumah kontrakan. Suami saya pelaut. Wah, pelaut nih. Dan hanya pulang 4 bulan sekali. Awalnya nafkah lancar dan dikirim lewat mertua. Namun bulan ketiga mertua tidak menyampaikan nafkah itu dengan banyak alasan. Saya terpaksa minta ibu saya Sebenarnya saya tahu gaji suami $2,600 Amerika. Tapi hanya mengirim saya 2,5 juta rupiah. Saya bisa memaklumi karena bila saya punya uang banyak pun saya ingin memberi orang tua saya. Tapi untuk kasus ini bagaimana solusinya, Ma? Harusnya si suami ini memberikan kepada istrinya beda sama ibunya beda. Mm-hmm. Jadi jangan semua uang buat istrinya dikasih sama ibunya. Mm-hmm. Mama rasa kurang bijaksana ketika seorang suami sudah punya istri. Berikanlah si istri haknya sebagai istri. Jadi suami ngirimnya harusnya 2 nomor rekening. Yeah. Rekening emaknya, rekening